Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala sanwasil fi qira'ati kitab Zamurriya wa ahlih wa dhikri ma yalhaqu dhalika min masaili wal ahkam min ta'lifi syekhina syekh Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adni Al-Hawshabi rahimahullahu ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Zamur Riya wa Ahlih dan penyebutan masail, masalah-masalah yang terkait dengannya dan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan riya. Nah, kita masuk pada al-faslu tasi asyar, fasal yang ke-19. Beliau menyebutkan di sini, hal yajibu alal murai qada'ul fardhi alladhi ra'a bih. Apakah wajib bagi seorang yang riya, yang berbuat riya, yang melakukan amalan karena riya, apakah wajib baginya untuk mengqadha, kayak mengganti amalan-amalan fardu yang dia kerjakan dalam keadaan riya? Nah, maka kata beliau, idza kana riya 'ala sahih yadkhulu fil fara'id, fahal yazimul murai an yu'idal faraidi allati ra'a biha. Apabila riya, ya, berdasarkan pendapat yang sahih, apabila riya itu masuk ke dalam ibadah yang fardu, yang telah kita lewati pembahasannya apakah riya itu masuk dalam ibadah yang fardu atau tidak. Yang sahih adalah riya itu bisa masuk ke dalam ibadah yang fardu. Nah, apakah wajib bagi seorang yang melakukan amalan fardu secara riya, wajib baginya untuk mengulangi amalan fardu tersebut yang dia berbuat riya padanya? Al-jawab, maka jawabannya, sabaqa an dzakarna anna riya idza kana fi aktsaril a'mal, ya'ni la yakadu an ya'mala amalan illa wa ra'a bih, fa hadza minasyirkil akbar. Telah kita sebutkan bahwa riya apabila itu masuk pada kebanyakan amalan, idza kana fi aktsaril amal, yakni apabila riya dilakukan oleh seorang hamba pada mayoritas amalannya, la yakadu an ya'mala amalan, yang hampir-hampir seorang, ya, yang hampir-hampir dia tidak beramal kecuali dia berbuat riya, fahadha minasyirkil akbar, maka ini termasuk dari syirik akbar, dari syirik yang besar, ya, sehingga pelakunya keluar dari Islam, ya, dan dia divonis sebagai seorang musyrik. Akan tapi tentunya kita tidak mengetahui karena riya ini amalan kulub, amalan hati, ya. Nah, hanya hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi secara hukumnya apabila seorang hamba mayoritas amalan yaitu riya, ya, setiap dia beramal, dia berbuat riya, maka ini merupakan syirkul akbar, syirik yang besar. Fa sahibu hadzal naw' idza taba fala yalzimhu qada'un wala i'adah. Maka jenis ini, ya, orang yang beramal dengan jenis yang ini, maka tidak melazimkan, ya, tidak diwajibkan padanya untuk mengqadha. Demikian pula tidak diwajibkan baginya untuk mengulang amalannya apabila dia bertaubat. Jadi seorang yang berbuat riya, ya, yang tidaklah dia beramal kecuali riya, apabila dia bertaubat dari amalan-amalan riya tersebut, maka tidak diharuskan baginya untuk mengulangi ataupun mengqadha amalan yang telah dia kerjakan. Ya. Kenapa? Lima fi ijabil qadha'i alaihi minal masyaqqah allati la rubbama tuaddi ila tanfir minat taubah. Karena apabila diwajibkan baginya untuk mengqadha amalan-amalan yang telah dia kerjakan, maka baginya terdapat masyaqqah. Ya, terdapat perkara yang memberatkan baginya. Ya. Yang mana yang demikian itu terkadang akan menyebabkan seorang lari dari taubat. Ya. Sehingga apabila orang bertaubat, orang akan mikir, nanti kalau saya taubat, wah, amalan-amalan saya akan diulangi semuanya. Ini berat. Nah, ini seperti keadaan orang kafir. Orang kafir apabila masuk Islam, dia tidak diwajibkan untuk mengulangi sholat yang dia tinggalkan. Tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulangi puasa yang dia tinggalkan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Seorang kafir apabila masuk Islam, dia selesai. Dia seperti seorang yang baru terlahir ke dunia. Ya, ini orang kafir. Nah, karena al-Islam tajubu ma qablaha. Islam itu menghapus amalan-amalan yang sebelumnya. Yaitu amalan-amalan kekafiran yang dilakukan sebelum dia masuk Islam. Sehingga orang kafir ketika masuk Islam tidak wajib bagi dia untuk mengulangi taubat. Ya. Bahkan tidak wajib bagi dia untuk mengulangi pernikahan yang dia lakukan di masa kekafirannya. Seorang kafir misalnya, ya, suami istri masuk Islam, tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengulangi pernikahannya. Nah. Wa ma'lum annal kafir idza aslama la yajibu 'alaihi al-qadha. Dan perkara yang dimaklumi bahwa seorang kafir apabila masuk Islam tidak wajib baginya untuk mengqadha. Ya. Tidak perlu untuk mengganti amalan-amalan yang dia tinggalkan. Nah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, Syekhul Islam rahimahullah, beliau mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-21 halaman 22, kata beliau rahimahullah, fal munafiqu kafirun fil batin. Maka seorang munafik, dia adalah seorang yang kafir di dalam hatinya, dalam batinnya dia kafir. Ini orang munafik. Ya. Nah, munafik di sini yang dimaksud adalah an-nifaq i'tiqadi. Nifaq secara keyakinan. Karena nifaq itu ada dua, ada nifaq al-i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi yaitu nifaq yang berkaitan dengan akidah. Seorang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Ini nifaq i'tiqadi. Ya, nifaq i'tiqadi ini sama dengan kafir. Seorang munafik dengan nifaq yang i'tiqadi, ya, dia sama seperti orang kafir, bahkan lebih parah dari orang kafir yang jelas kekafirannya. Yang kedua, an-nifaqul amali, nifaq yang berkaitan dengan amal, maka ini tidak sampai kafir. Tapi seorang dihukumi terjatuh ke dalam dosa besar, ya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sabda beliau, alamatul munafiki salas, idza haddatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga, apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia diberi amanah dia khianat. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah nifaq amali, ya, tidak menyebabkan seorangnya menjadi kafir. Nah, Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fal munafiqu kafirun fil batin." Maka seorang munafik, dia adalah seorang kafir di dalam batinnya. Fa idza amana faqad ghufira lahu ma qad salaf. Apabila dia beriman, maka diampuni yang ada pada dirinya berupa dosa-dosa yang telah lampau. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Nah, katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf. Mereka akan diampuni, ya, diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, seperti seorang seperti anak bayi yang baru terlahir ke dunia. Ini seorang yang baru masuk Islam, ya. Demikian pula seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Ya, dia seperti tidak melakukan dosa. Nah, at-taibu min dzambin kama la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari dosanya, maka seperti dia tidak ada dosa. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk rahmat di dalam Islam. Ya. Yang mana Islam tidak memberatkan bagi pemeluknya. Nah, seorang kafir masuk Islam selesai. Nah, tinggal dia melakukan amalan-amalan yang berikutnya. Fala yajibu alaihi al-qadha, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha, untuk mengganti. Kama la yajibu alal kafir al-mu'lin idza aslam. Demikian pula tidak wajib pula bagi seorang kafir yang menampakkan kekafirannya, tidak wajib bagi dia mengqadha apabila dia masuk ke dalam Islam. Wa amma thawabuhu ala ma taqaddama at-taubah wa yushbihul kafiru idza 'amila salihan fi kufrihi tsumma aslama hal yusabu 'alaihi. Adapun terkait pahala, sekarang kita berbicara masalah pahala. Seorang kafir apabila masuk Islam dosanya terhapus. Nah, sekarang apabila di masa kekufurannya dia melakukan kebaikan, apakah pahalanya akan kembali? Nah, maka fa fi sahihain, di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa laka min al khair, aslamta ala ma salafa laka min khair, engkau telah berislam dengan apa yang berlalu darimu berupa amalan-amalan kebaikan. Yani maksudnya engkau telah masuk Islam, ya, dan engkau telah mengembalikan amalan-amalan kebaikan yang telah engkau lakukan terdahulu. Nah, jadi amalan kebaikannya juga akan kembali. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u amalan muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang muhsin. Amalan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, wa ammal murai idza taba minar riya ma kaunihi kana ya'taqidul wujub fa huwa shabihu bil mas'alati allati natakallamu fiha wa hiya mas'alatu man lam yaltazim ada al wajib wa illam yakun kafiran fil batin. Adapun permasalahan orang yang berbuat riya, ya, maka keadaannya, atau adapun orang yang berbuat riya apabila dia bertobat dari perbuatan riyanya, ya, disertai dengan keyakinan akan kewajiban yang dia kerjakan. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang beramal dengan riya. Kalau tadi kan orang kafir jelas. Sekarang orang, ya, dia berbuat riya. Fa huwa syabihu bil mas'alati allati natakallamu fiha. Maka permasalahannya sama dengan permasalahan yang kita sedang bicarakan, yaitu permasalahan orang kafir. Wa hiya mas'alatu Malam yaltazim ada al-wajib. Yaitu permasalahan orang yang tidak diharuskan untuk menunaikan kewajibannya. Wa illam yakun kafiran fil batin. Walaupun dia tidak kafir secara batinnya. Seorang yang beramal dengan riya tentunya dia muslim. Ya. Seorang muslim tapi dia beramal dalam keadaan riya. Fa fi ijabil qada'i 'alaihi tanfiru 'azimun 'ani taubah. Maka di dalam mewajibkan qada' baginya itu akan menyebabkan dia lari ya dari taubat. Nah. Ya. Fa inna rajula qad ya'ishu muddatan tawilah yusalli wa la yuzakki. Wa qad la yasumu aidan wa la yubali min aina kasabal mal. Amin halalin amin haramin. Karena terkadang seseorang dia hidup ya hidup dalam masa waktu yang sangat lama, dia tidak sholat ya, atau dia sholat tapi tidak membayar zakat, tidak pula dia menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan dia tidak peduli dari mana hartanya dia dapatkan ya, artinya dia banyak melanggar hukum-hukum syariat. Ya, tidak menunaikan zakat, tidak puasa, nah, mencari nafkah dari penghasilan yang haram. Walayat bitu hudud dan nikah wat tolak. Demikian pula dia tidak memperhatikan ketentuan nikah dan ketentuan perceraian. Ya, nikah, ya, tidak memperhatikan hukum-hukum syariat misalnya. Nah, nikah tanpa wali, contohnya, ya. Nah, demikian pula dia tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum perceraian. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Fa huwa fi jahiliyah. Dalam keadaan dia pada masa jahiliyah. Illa annahu muntasibun ila Islam. Hanya saja ya orang seperti ini menisbatkan dirinya kepada Islam. Nah, yaitu keadaannya sama seperti orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, ya, melakukan perkara-perkara yang haram, nah, melanggar hukum-hukum batasan-batasan syariat, ya. Nah, hanya saja yang kita bicarakan adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi melakukan perkara-perkara seperti ini. Fa idza hadahullah wa taba alaih. Apabila Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepadanya dan memberikan taubat atasnya, fa in ujiba alaihi qada jami'a ma tarakahu minal wajibat wa umira bi raddi jami'i ma iktasabahu minal amwal wal khuruji amma yuhibbuhu minal ibda'i ila ghairi dhalik sarati taubati fi haqqihi azaban. Orang seperti ini kata beliau ya, apabila diwajibkan baginya untuk mengqada seluruh amalan yang dia tinggalkan, seluruh kewajiban yang dia tinggalkan. Demikian pula apabila diperintahkan baginya untuk mengembalikan segala harta yang diusahakannya berupa harta yang haram. Ya. Dan keluar dari apa yang dia cintai berupa pernikahan. Jadi apabila orang seperti ini yang dia telah melakukan pernikahan dengan cara yang batil misalnya di masa jahiliyahnya ya, di masa dalam keadaan dia bergelimang dengan dunia kegelapan ya, apabila disuruh diperintahkan baginya mengulangi pernikahannya atau yang selain itu sarati taubatu fi haqqihi azaban, maka yang seperti ini taubat bagi dia menjadi azab ya, taubat baginya menjadi azab kalau dia diwajibkan untuk mengulang semuanya, mengembalikan semua yang telah dia usahakan. Wa kana al-kufru hina idzin ahabba ilaihi min dzalikal Islam. Dan kekufuran ya, apabila seperti ini dia akan menganggap kekufuran itu lebih baik dari dia, lebih dicintai olehnya daripada Islam. Karena seorang mikir ya, apabila masuk Islam dia akan diwajibkan mengulangi nikahnya misalnya. Harta yang dia usahakannya diperintahkan untuk mengembalikan. Dan ini berat. Ya, Sementara Islam adalah agama yang mudah, yang tidak memberatkan umatnya. Nah, sehingga tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha amalan yang ditinggalkan. Demikian pula tidak diwajibkan bagi dia mengembalikan apa yang telah dia usahakan berupa harta. Dan tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulang pernikahannya. Nah, intaha. Demikian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian amma idza kana riya'u yasiran. Nah, sekarang apabila riaknya itu ringan. Nah, sekarang permasalahan seorang berbuat riya yang riaknya itu ringan, ya. Fa huwa min qabili syirkil asghar, maka dia sama seperti syirik kecil, ya, seorang yang berbuat syirkul asghar. Fayalzimuhu al-i'adah, maka diwajibkan, diharuskan baginya untuk mengulang, ya, untuk mengulang amalan yang dia kerjakan secara riya. Apabila riyanya ringan, ya, apabila riyanya ringan, tidak terlalu banyak. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalam tafsir beliau, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau Imam Qurtubi menukil ucapan Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala. Nah, Imam Qurtubi demikian pula Ibnu Al-Arabi, ini dua-duanya ulama dari madhab Malikiyah. Ya, ulama dari madhab Maliki. Kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah, "Inna man shala salatan liyaraha an-nas wa yarawnahu fiha fa yashhaduna lahu bil iman aw arada talabal manzilata wa dhuhura liqabuli syahadah wa jawazal imamah fa laisa dzalika birriya'il manhiyu anhu." Kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah, sesungguhnya seorang yang mengerjakan salat dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, sehingga manusia pun melihat dia sholat, ya, dan kemudian manusia mempersaksikan dia dengan keimanan, atau dia menginginkan untuk mencari kedudukan, ya, dan menampakkan agar diterima persaksiannya, ya, demikian pula agar dia diperbolehkan untuk dijadikan sebagai imam, imam sholat misalnya, ya. Falaisa dzalika birriya iman hiu anhu, kata Ibnu Al-Arabi, yang demikian bukan riya yang dilarang darinya. Itu seorang yang sholat, ya, supaya apa? Supaya manusia mempersaksikan dia adalah orang yang beriman, gitu, ya. Supaya manusia menyaksikan, ah, ini adalah orang yang beriman, seorang muslim berarti. Sehingga, atau dia sholat, ya, melakukan ibadah sholat dalam rangka mencari kedudukan dan menampakkan diri untuk mendapatkan syahadah, persaksian, sehingga dia diperbolehkan untuk menjadi imam, ya. Kata Ibn al-Arabi, yang demikian ini bukan termasuk riya yang dilarang. Walaupun nanti di sini ada komentar dari Syekh Yasin rahimahullah. Walam yakun alaihi harajun, dan tidak ada baginya dosa, ya. Walam yakun alaihi haraj, tidak ada dosa baginya. Wa innama riya'u al-ma'siyatu an yudhhiraha saydan linnas. Hanya saja riya yang itu maksiat, riya yang tidak diperbolehkan adalah riya yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka apa? Dalam rangka memancing perhatian manusia supaya dipuji misalnya, supaya disanjung. Nah, ini riya. Ya. Menampakkan amalan di hadapan manusia dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan kedudukan. Wa tariqan ilal aql, atau dia melakukan ibadah, ya, dalam rangka untuk mencari makan. Fa hadhihi niyyatun la tujzi wa alaihil i'adah. Maka niat yang seperti ini tidak mencukupi dan wajib baginya untuk mengulang. Ya, wajib baginya untuk mengulang. Nah, qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah mengomentari ucapan Ibnul Arabi. Qauluhu, ucapan Ibnul Arabi yang mengatakan wa arada talabal manzilah wa dhuhura liqabuli syahadah, yaitu seorang melakukan ibadah untuk mencari kedudukan atau menampakkan diri dalam rangka untuk menerima persaksian. Fihi nadhar, ucapan ini perlu untuk diperhatikan kembali, ya. Karena melakukan ibadah untuk mencari kedudukan, ya ini sudah masuk ke dalam riya. Ya, sudah masuk ke dalam riya. Tapi ucapan Ibnul Arabi yang pertama, seorang sholat supaya dia dipersaksikan bahwa dia adalah seorang muslim mukmin, nah ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau untuk mencari kedudukan, ya, mendapatkan persaksian manusia, nah ini perlu untuk ditinjau kembali ucapan ini. Nah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi I'lamil Muwaqqi'in, dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lam Al-Muwaqqi'in jilid yang kedua halaman 182. Kata beliau As-Sani, Ibnul Qayyim menyebutkan perkara yang kedua. Aksu hadza, lawan dari ini adalah wa huwa an yakunal ba'itsul awwal li ghairillah thumma ya'ridu lahu qalbun niyyati lillah. Kebalikan yang pertama, bahwa pendorong pertama dia melakukan suatu amalan adalah untuk selain Allah. Ya, seorang melakukan amalan untuk selain Allah, ini pendorong pertamanya. Tsumma ya'ridu lahu qalbun niyyati lillah, kemudian muncul di dalam dirinya, ya, niat yang berubah. Niatnya berubah. Ya. Niatnya berubah, yang tadinya melakukan amalan untuk selain Allah, kemudian berubah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berubah jadi ikhlas seperti itu. Ya. Fahada la yahtasibu lahu bima madha minal amal. Kata Syekh Yasin rahimahullah atau kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang seperti ini maka tidak dianggap, ya, yang telah lalu berupa amalannya. Amalan yang telah dia lakukan ketika dia riya, maka itu tidak dianggap. Wa yahtasibu lahu min hini qalaban niyatah. Dan yang diperhitungkan adalah amalan yang dia lakukan ketika niatnya berubah menjadi ikhlas, itu yang dianggap, dihisab. Ya. Nah, jadi seorang melakukan suatu amalan, awalnya dia niat untuk selain Allah, kemudian berubah niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang telah dia lakukan untuk selain Allah itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah amalan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma in kanatil ibadatu la yasihu akhiruha illa bi sihhati awwaliha wajabatil i'adah. Nah, kemudian apabila ibadah yang dilakukannya itu tidak sah akhirnya kecuali dengan sahnya awalannya. Ini telah kita lewati, ya, pembahasannya. Ibadah ada yang dari awal sampai akhirnya itu saling berkaitan, seperti sholat. Sholat ini ibadah yang berkaitan dari awal sampai akhir. Jadi ketika seorang di rokaat pertamanya tidak ikhlas, maka sholatnya semua tidak sah karena terkait, ya, amalan dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau ibadah yang tidak terkait antara awal dan akhirnya, maka ibadah yang dilakukan secara tidak ikhlas itu tidak diterima, dan ibadah yang dilakukan ketika ikhlas itu yang diterima. Seperti zakat misalnya, seorang mengeluarkan zakat atau seorang bersedekah dengan jumlah 100 ribu, 50 ribunya tidak ikhlas, 50 ribunya ikhlas, maka yang sah adalah yang 50 ribu yang dikeluarkan dengan ikhlas. Nah, kasolah, seperti ibadah sholat, ya, maka wajib untuk diulang. Wa illa lam tajib, Adapun apabila ibadah tidak terkait awal dengan akhirnya, tidak wajib untuk diulang, seperti yang kita contohkan tadi. Kaman ahrama li ghairillah thumma qalaba niyyatahu lillah indal wuqufi wat tawaf. Seperti seorang berihram untuk selain Allah, kemudian niatnya berubah ketika dia wukuf dan tawaf. Ya, makanya wajib bagi dia untuk mengulang manasik hajinya dari awal sampai akhir karena saling berkaitan. Nah, intaha. Maka selesai fasal yang ke-19. Kemudian kita masuk pada al-faslu al-ishrun. Fasal yang ke-10. Ini fasal yang ke-20. Dan ini pembahasan yang cukup penting ya dari kitab ini, yaitu fi dzikri alamati riya afani Allah wa iyyakum minha. Kata Syekh Yasin rahimahullah, fasal yang ke-20 adalah penyebutan tanda-tanda riya, ya, akan disebutkan di fasal yang ini alamatu riya, tanda-tanda riya. Afani Allah wa iyyakum minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan menjaga kalian darinya. Nah, beliau sebutkan di sini ya beberapa tanda seorang beramal dengan riya. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, an yuhibba an yuwaqqirahu wa yu'azzimahu an-nas wa an yusnu 'alaihi. Tanda riya yang pertama adalah seorang suka atau senang untuk dia itu dimuliakan dan diagungkan oleh manusia dan dipuji oleh manusia. Ini tanda yang pertama dan ini tanda yang besar ya. Seorang senang ketika ada di tengah-tengah manusia, dia dimuliakan ya. Nah, dan diagungkan ataupun disanjung. Nah, kalau tidak, dia merasa tidak senang ya. Nah, ini alamat yang pertama. Maka hendaknya kita introspeksi diri kita masing-masing ya, kalau ada tanda-tanda seperti ini dalam diri kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita dari perkara ini ya. Kalau dia berada di tengah-tengah manusia, maunya jadi yang terdepan ya, maunya jadi yang terdepan, maunya orang lain menghormati dia, mengucapkan salam kepada dia ya, menyalami dia. Dia tidak mau mengucapkan salam ya, tidak mau memulai salam, harus orang lain yang memulai salam untuk dia. Nah, ini hati-hati ya, duduk di majelis misalnya harus dimuliakan ya. Nah, ini kalau makan harus ada yang spesial. Nah, ini hati-hati seorang apabila mendapati tanda-tanda seperti ini pada dirinya, atau menyukai pujian ya, melakukan sesuatu kalau di situ tidak ada pujian, dia tidak semangat ya, tidak semangat melakukan ibadah. Kalau di situ tidak ada pujian, wah, tidak semangat dia. Tapi kalau dipuji, wah, masya Allah ya, antum rajin ya, wah, semangat dia ya, semakin semangat. Tapi kalau orang melihat dia tidak ada respon, tidak ada tanggapan, dia pun tidak semangat ya, melemah kerja bakti, tidak ada yang memuji dia misalnya ya, dia pun tidak semangat. Nah, ini hati-hati. Al-alamatu tsaniyah, tanda yang kedua, an yuhibba an yaquma an-nasu fi qada'i hawaijih. Seorang menyukai agar manusia itu menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ini tanda yang kedua. Ya. Maunya orang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, membantu dia. Nah. Ini juga hendaknya kita memperhatikan. Apabila ada alamat ini pada diri kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki diri kita. Ya. Senangnya dia dibantu oleh orang, tapi tidak mau membantu orang lain. Nah, minumnya diambilkan misalnya, apa-apa main perintah, ya, menganggap orang lain itu kedudukannya di bawah dia, ya. Nah, al-alamatu salisah, tanda yang ketiga, an yuhibba an yusamihahu an-nasu fil bai'i wasyira bi an yuba'u lahu bi tsaman rakhis wa ishtara minhu bi tsamanin ghalin. Tanda yang ketiga adalah seorang senang agar manusia memberi kelapangan kepada dirinya dalam jual beli, yaitu ya, apabila dia membeli dari orang lain dengan harga yang murah, dan apabila orang lain membeli darinya, dia menjual dengan harga yang mahal. Nah ini ya, kalau beli pada orang lain maunya dikasih murah, ya murah. Nah, tapi apabila dia menjual kepada orang lain, dia mintanya dengan harga yang mahal. Nah, karena menganggap dirinya ada kelebihan, ya, ada kedudukan. Nah, jadi kalau menjual, dia menjual dengan mahal. Membeli, maunya membeli dengan harga yang murah. Nah, saya kan guru kamu misalnya, gratisilah, nah, hati-hati ya. Atau saya kan punya jasa untuk kamu, ya, pernah membantu kamu atau pernah membantu anakmu, nah, lalu dia menginginkan untuk membeli dengan harga yang murah. Hati-hati. Taib. Al-alamatu rabi'ah, tanda yang keempat, an yuhibba an yuwassi'u lahu fil makani 'inda qudumih. Seorang senang agar orang lain memberikan keluasan tempat baginya apabila dia datang. Ya. Apabila dia datang maunya orang wah sudah bubar. Ya, atau di tempat duduknya harus dilapangkan. Ini hati-hati. Ya, ini tanda-tanda riya. Nah, ya, ada kesenangan dalam dirinya. Kalau orang tidak menganggap dia datang, orang lain tidak ada tanggapan, ya biasa saja duduknya, biasa tidak memberi kesempatan bagi dia, di dalam hatinya ada perasaan tidak senang, ya kok biasa saja ini orang, ya padahal saya kan seperti ini. Nah, ya, nah, al-alamatul khamisah, tanda yang kelima, ini juga tanda yang harus kita berhati-hati darinya. An ya'siyallaha fi sirri hina la yattali'u alaihi illallah wa yudhiru khasyatallah fil alaniyati hina yarahun nas. Yaitu seorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sendiri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi dia bermaksiat, ya, ketika tidak ada yang melihat dia kecuali Allah, dia pun berbuat maksiat waliyadzubillah. Wa yuzhiru khasyatallah fil alaniyati hina yarahun nas, dan dia menampakkan khasyatallah, rasa takut kepada Allah, ketika manusia melihatnya. Nah ini ya, hati-hati, seorang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, ya, dia berani, dan ketika di hadapan manusia seolah dia menampakkan sebagai seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang khusyuk, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mas'alullah salamata wal afiyah. Al-alamatu sadisah, alamat yang keenam, tanda yang keenam dari tanda-tanda riya, an yakuna 'indan nasi mujtahidan nasyitan qasidan madhan nasi lahu wa idza khala bi nafsihi in akasa halu. Yaitu seorang ketika di hadapan manusia dia bersungguh-sungguh, ya, dalam melakukan ibadah dan rajin melakukan ibadah. Ini ketika di tengah-tengah manusia, ya, di hadapan manusia dia pun semangat dan rajin melakukan ibadah dengan tujuan mendapatkan pujian manusia untuknya. Wa idza khala bi nafsihi in akasa halu. Apabila dia bersendirian dengan dirinya sendiri, maka keadaannya pun berubah. Menjadi tidak semangat, tidak bersungguh-sungguh. Ini termasuk tanda-tanda riya. Namun untuk poin ini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu taala dalam fatwa beliau. Ketika beliau ditanya, ya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau ditanya, qara'tu fi ba'dil kutub anna min alamati riya an yaqwa imanu syakhsi idza kana 'inda ashkhasin aw jama'ah wa yad'afu idza kana li wahdih. Aku membaca di sebagian kitab bahwa termasuk tanda-tanda riya adalah seorang menjadi kuat imannya apabila di sisi manusia atau jamaah, dan menjadi lemah imannya apabila dia bersendiri. Wa ana fil haqiqah ahyanan usalli wa ahyanan la usalli. Dan aku pada hakikatnya terkadang aku sholat dan terkadang aku tidak sholat, kata si penanya. Wa ana la aqsudu bidzalika riya, dan aku tidak memaksudkan yang demikian karena riya. Ya, jadi tujuannya bukan riya. Walakin wujudi ma ikhwani yaj'alani anshitu indama arahum yusallun. Akan tetapi keberadaanku di tengah-tengah saudara-saudaraku menjadikan aku rajin ketika aku melihat mereka sholat. Jadi ketika dia melihat saudaranya rajin ibadah, dia pun bangkit semangatnya. Arju an tuwaddihu hadzal amra wa jazakumullahu khairan. Aku mengharapkan agar engkau menjelaskan perkara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadza laisa minar riya. Yang seperti ini bukan termasuk riya. Ya. Yang seperti ini yang disebutkan di dalam pertanyaan ini itu bukan masuk ke dalam riya. Hadza minal iktida'i bi ahlil khair. Ini termasuk mengikuti orang-orang yang baik, ya. Termasuk seorang mengikuti orang-orang yang baik. Wan nasyati fil ibadah. Atau wala syakka annal muslima idza kana ma ahlil khair fa innahu yaqtadi bihim. Dan tidak diragukan bahwasanya seorang muslim apabila bersama dengan orang-orang baik, maka dia pun mengikuti mereka dan terpengaruh dengannya. Li raghbatihi minal khair wan nasyati fil ibadah, karena semangat dia di dalam kebaikan dan rajinya dia di dalam ibadah. Ya. Jadi bukan karena riya, terkadang memang seorang dia menjadi semangat ketika melihat saudara-saudaranya melakukan ibadah, semangat melakukan ibadah. Seperti kita misalnya di pondok pesantren, ya, di ma'had. Kita melihat orang-orang, ya, saudara-saudara kita semangat melakukan ibadah, kita pun bangkit semangat kita. Ya, bangkit. Nah, terpengaruh. Ini bukan termasuk riya. Nah. Wa idza infarada fa innahu yaksulu wa yafturu 'anil ibadah. Maka apabila dia sendirian, ya bersendiri, maka dia pun menjadi malas dan menjadi futur dari ibadah. Naam. Nadharan li anna nafsal insani tamilu ilal kasali wa ilar raha. Karena melihat bahwa jiwa manusia itu lebih condong kepada rasa malas dan lebih condong kepada santai, ya. Naam. Jadi kecondongan jiwa manusia itu senang untuk bermalas-malasan dan bersantai-santai. Ya, ini memang tabiat, ya, tabiat dasar manusia. Nah, alhasil maka kesimpulannya kata beliau, anna nasyataka idza kunta ma ahlil khair wa futuraka idza kunta wahdak hada la yadullu ala riya. Maka semangatmu ketika engkau bersama orang-orang yang baik dan futurmu ketika engkau bersendirian, ini tidak menunjukkan riya, ya, tidak menunjukkan riya. Wa innama hadza yadullu ala tabi'ati nafsi al-bashariyah. Hanya saja ini menunjukkan tabiat jiwa manusia. Wa yadullu ala istihbabi mukhalatati ahlil khair. Dan ini menunjukkan bahwa ya disukai untuk seorang itu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Li'annahum yanshituna ala fi'lil khair, karena mereka akan bersemangat melakukan kebaikan. Ya. Maka dari sini pula dianjurkan bagi kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan membangkitkan semangat kita ibadah. Ya, kalau kita mendapatkan di dalam diri kita rasa malas ketika kita sendiri, ya, ketika kita jauh dari saudara-saudara kita ahlus sunnah, maka segera kita berkumpul, ya, mendekat kepada ahlus sunnah, kepada lingkungan ahlus sunnah. Jangan berlarut-larut dalam kesendirian, ini berbahaya, ya, karena serigala itu akan memangsa domba yang dia bersendirian, ya. Nah, maka dari sini ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Wa amma riya fa innahu min a'mal qulub. Adapun riya ini termasuk dari amalan-amalan hati. Wa maqasidul qulub allati la ya'lamuha illallah, dan tujuan hati yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini riya. Ya. Riya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana qasduka bidzalika an yasnu 'alaika wa yamdahuka, hadza huwa riya. Apabila tujuanmu demikian untuk mendapatkan pujian manusia dan sanjungan dari manusia, hadza huwa riya. Ini yang masuk ke dalam riya. Kalau memang tujuan seorang melakukan ibadah di tengah-tengah manusia supaya dipuji, disanjung, ya, nah ini riya. Tapi kalau seperti keadaan yang pertama tadi, ya, semata-mata bangkit semangatnya melihat orang ibadah, ini bukan riya. Nah, amma idza kana qasduka liwajhillahi azza wajal wa innama tansyatu idza kunta ma'al musallin wa ma'al dzakirin lillah wa ma'al muta'abbidin fa hadza syai'un thayyib. Adapun apabila tujuanmu adalah untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersemangat apabila engkau bersama orang-orang yang sholat dan bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dan bersama orang-orang yang ahli ibadah, fahada syai'un thayyib. Maka yang seperti ini sesuatu yang bagus, ya, bukan tercela. Walaupun seorang tentunya harus senantiasa melatih dirinya agar dia bersemangat melakukan ibadah baik dalam keadaan bersama manusia ataupun ketika sendirian. Nah, ini yang lebih baik dan lebih afdol, ya, dan termasuk celaan tentunya seorang ketika berada di kumpulan manusia dia rajin, ketika dia sendiri dia malas. Ini termasuk celaan, ya, tapi tidak masuk ke dalam riya. Nah, hadza minal qudwati al hasanah, ini termasuk contoh yang baik. Jadi ini tanda yang ketujuh, ya, yaitu seorang bersemangat ibadah di tengah-tengah manusia tujuannya untuk dipuji, ya, dipuji manusia, yang apabila dia bersendirian dia pun menjadi malas. Nah, masih ada tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullah, yang insyaallah akan kita sebutkan pada kesempatan berikutnya bismillahi taala. Ada beberapa pertanyaan. Apakah meninggalkan sholat fardu karena hawa nafsu termasuk kufur akbar? Ini termasuk khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Para ulama sepakat tentang orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, ya. Ini sepakat para ulama. Yang terjadi khilaf adalah seorang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini apakah kafir atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan kafir, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah tarkus sholat, adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat faqad kafar, maka dia telah kufur, ya. Demikian pula ucapan para sahabat, ucapan sebagian para sahabat. Nah, yang mengatakan bahwasanya kami tidaklah menganggap seorang meninggalkan suatu amalan itu kafir kecuali sholat. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang cukup kuat, ya, yang dijadikan pegangan bagi para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, sebagian lagi menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak sampai kafir. Walhasil masalah ini adalah masalah khilaf yang sangat kuat, yang ana secara pribadi ya belum terlalu apa, belum terlalu tampak ya yang rajih ya untuk ana. Tapi tentunya ini permasalahan yang sangat besar ya, permasalahan yang sangat besar yang apabila seorang meninggalkan sholat dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat besar. Nah, adapun untuk memvonis dia kafir atau tidak, ini permasalahan yang tidak gampang. Nah, apabila bertaubat, adakah kewajiban untuk mengqadha? Tidak ada. Ya, seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholatnya. Nah, ini yang diwajibkan untuk mengqadha adalah seorang yang lupa ataupun tertidur. Ya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Nah, tapi sebagian para ulama mengatakan kalau sholat yang ditinggalkan dia tidak terlalu banyak, misalnya dia meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja, ya, hanya sholat zuhur yang ditinggalkannya pada hari itu misalnya, maka wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Tapi apabila terlalu banyak yang ditinggalkan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Seperti seorang yang paginya kafir, sorenya muslim. Maksudnya dia melaksanakan sholat subuh tetapi tidak melaksanakan sholat asar karena malas. Apakah ini ungkapan yang beliau, maksudnya apakah ini maksud dalam hadis? Wallahu a'lam, yang dimaksud dengan dalam hadis yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, yabi'a dinahu min aradi minad dunya, bi aradi minad dunya. Seorang yang menjual agamanya dalam rangka untuk dunia. Ya, artinya dia meninggalkan agamanya. Ini yang dimaksud orang yang pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Dia meninggalkan agamanya. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.